Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwan al-kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan yang lalu kita selesai dari masail seputar al-iman bil qadar. Di antara permasalahan yang kita ambil pada pertemuan terakhir apa? Indah ya Umar. Nah, tidak bolehnya bertanya lima makaifa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Permasalahan yang lain apa berantil bar? Nah, tidak boleh berhujjah dengan takdir pada perkara kemaksiatan. Dalam artian dia berbuat kemaksiatan atau berbuat kesyirikan dengan dalil Allah telah mentakdirkanku demikian, biar saja. Dinasihati berhujjah dengan takdir. Nah, perkara yang lain Aba Muhammad. Nah, berhubungan dengan perkataan Imam As-Saffari ini rahimahullah, walaysa wajibun 'alal 'abdi ridha bi kulli maqdiyyin walakin bil qada. Naam. Bukan merupakan keharusan atas seorang hamba untuk ridha pada setiap maqdi, setiap perkara yang ditetapkan. Kenapa? Karena perkara yang ditetapkan ada yang baik, ada yang buruk. Kalau berupa kemaksiatan tentunya enggak boleh kita ridha. Enggak boleh kita ridha. Adapun terhadap qadha, terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib untuk ridha. Kenapa? Karena semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala adalah baik. Nah, paham bedanya antara al-maqdi dan al-qadha? Paham bedanya, Ubay? Kalau maqdi perkara tersebut, yaitu perkara yang ditetapkan oleh Allah. Sedangkan al-qadha adalah ketetapannya. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala, yang ini berarti perbuatan Allah, dan semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala adalah kebaikan. Tidak ada keburukan padanya sedikit pun. Baik. Kita masuk pada pembahasan berikutnya. Qala Imam Ahmad rahimahullahu taala, wa mithlu ahadits وَمِثْلُ أَحَدِيثِ الرُّؤْيَةِ كُلِّهَا وَإِنْ نَبَتَ عَنِ الْأَسْمَاءِ وَاسْتَوْحَشَ مِنْهَا الْمُسْتَمِعِ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ الْإِيمَانُ بِهَا وَأَلَّا يَرُدَّ مِنْهَا حَرْفًا وَاحِدًا. Dan di antara perkara yang juga wajib diimani sebagaimana mengimani hadis tentang permasalahan takdir, yaitu apa? Kita wajib beriman dan apa? Tidak bertanya-tanya lima wa kaifa, dan menerima sesuai dengan datangnya, yaitu hadis-hadis tentang permasalahan ru'yah secara keseluruhan, yaitu semua hadis-hadis yang apa? Menjelaskan tentang perkara ru'yah. Dan yang dimaksud dengan ru'yah di sini adalah dilihatnya Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Walaupun hadis-hadis tersebut terasa aneh di telinga-telinga dan apa? Terasa mengerikan dalam artian sesuatu yang tidak bisa diterima pada sebagian apa orang yang mendengarnya. Kan tapi tentunya ini apa perasaan aneh, kemudian perasaan tidak mungkin bisa diterima itu hanya muncul pada mereka-mereka yang tidak mengilmuinya dari kalangan ahli bid'ah, baik itu Jahmiyah, Mu'tazilah maupun yang lain. Adapun ahli iman, ahli sunnati wal jamaah, mereka ya menempuh jalan sebagaimana disebutkan di depan, beriman. Makanya ditetapkan di sini, fa inna ma alaihi al-imanu biha wa alla yarudda minha harfan wahida. Hanyalah yang wajib atasnya untuk beriman dengan hadis-hadis tersebut dan tidak membantah atau tidak menolak satu huruf pun dari hadis-hadis tentang ru'yah. Dan mengenai keyakinan ahli sunnati wal jamaah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kelak dilihat di hari kiamat, ikhwani fillah, telah tetap berdasarkan dalil-dalil yang banyak dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Bahkan hadis dalam perkara ini mencapai derajat mutawatir. Dan dulu telah kita bahas secara panjang lebar dalam pembahasan apa Ahmad? Dalam Ha'iyah, maka dirujuk. Dirujuk di sana, ikhwan fillah, pembahasan tentang masalah ru'yah dalam kitab Ha'iyah Ibni Abi Dawud. Baik dalil-dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Di antara dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam Surat Al-Qiyamah. Bagaimana ayatnya? Naam, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah pada hari tersebut nadhirah, berbinar-binar, bercahaya, ila rabbiha nadhirah. Mereka melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajah tersebut melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini nadhirah yang kedua menetapkan bahwasanya kaum mukminin melihat Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Juga ayat di surat Al-Mutaffifin. Ini yang masyhur. Nam diambilkan ayat-ayat yang kebanyakan kita hafal. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sekali-kali tidak, sungguhnya mereka itu pada hari tersebut terhijab, yaitu terhalangi dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka terhalangi untuk melihat Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala beristidlal dengan ayat ini dengan mafhumnya. Lamma hujiba haula fi sakhati kana fi hadza dalilun ala anna awliya'ahu yarawnahu fir ridha. Tatkala mereka itu terhalangi dari melihat Allah, nah, dalam kondisi mereka dimurkai, maka ini dalil bahwasanya wali-wali Allah akan melihat Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi Allah ridha kepada mereka. Juga ayat di surat Yunus, lil ladzina ahsanul husna wa ziyada. Dan yang semisal ayat di surat Qaf, lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Az-ziyadah yang dimaksud di sini tambahan, yaitu apa? An-nadhar ila wajhi rabbi tabaraka wa ta'ala. Melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya ar-ru'yah, yaitu ru'yatullahi azza wa jal yaumal qiyamah, hak, perkara yang hak. Ada pun dalil dari As-Sunnah, diantaranya hadis Jarir bin Abdullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini juga bisa dilihat dalam Ha'iyah Ibn Abi Dawud. Innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara laylatal badri la tundamuna fi ru'yatih. Sungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat rembulan di malam purnama. Kalian tidak akan saling berdesak-desakan dalam melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegaskan bahwasanya kalian semua akan melihat Allah sebagaimana kita ketika di dunia melihat bulan, tidak perlu kesulitan, tidak perlu berdesak-desakan, ya tidak perlu apa? Mengeluarkan jerih payah. La tundamu nafi ru'yati. Dan yang dipermisalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ru'yah, yaitu apa? Penglihatannya. Dalam artian kaum muslimin, orang-orang yang beriman akan melihat Allah di hari kiamat. Sebagaimana apa? Ketika mereka di dunia melihat bulan purnama, sangat jelas. Bukan yang disamakan di sini adalah antara Allah dan bulan, maka ini salah. Ya, pemahaman yang salah kalau sampai memahami demikian. Juga dalil-dalil yang lain, ikhwanifillah. Naam, yang sangat banyak karena hadisnya mencapai derajat mutawatir. Dan yang menjadi pegangan dihafal hadis Jarir ini karena pendek juga tegas. Juga hadis dalam Sahih Muslim dari Suhaib. Idza dakhala ahlul jannati al-jannah yaqulullahu tabaraka wa ta'ala turiduna syai'an azidukum fayaqulun alam tubayyid wujuhana alam tudkhilna al-jannah wa tunajjina minan nar qala fayakshifu al-hijab fama utu syai'an ahabba ilaihim minan nadar ila rabbihim thumma tala hadhihi al-ayah lilladheena ahsanu al-husna wa ziyadah. Ini juga hadis penting karena apa? Padanya penafsiran ayat Naam di surat Yunus. Tatkala penduduk surga telah masuk ke dalam surga, Allah Subhanahu wa taala berkata, "Kalian ingin sesuatu aku tambahkan kepada kalian?" Maka mereka mengatakan, "Bukankah engkau telah menjadikan wajah-wajah kami putih? Bukankah engkau ya Allah telah memasukkan kami ke dalam surga dan menyelamatkan kami dari neraka?" Maka Allah Subhanahu wa taala singkap hijabnya dan tidaklah mereka diberi sesuatu nikmat yang lebih mereka cintai daripada melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah membacakan ayat lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Lilladzina ahsanu, bagi orang-orang yang berbuat baik, al-husna. Al-husna di sini apa? Surga, al-jannah. Wa ziyadah yaitu an-nadhar ila wajhi rabbi, na'am, ila rabbihim tabaraka wa ta'ala. Melihat kepada Rabb mereka yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, dan siapa saja yang kufur terhadap perkara ini, ikhwan fillah, tidak beriman tentangnya, maka ini merupakan kekufuran. Naam, sebagaimana ditegaskan oleh Imam Ahmad rahimahullah dalam athar yang sahih, boleh menghukumi orang yang menolak na'am keyakinan ru'yah ini, tidak mau beriman bahwasanya Allah dilihat kelak di hari kiamat, hukumnya kafir. Na'am, ini hukum asalnya. Na'am, hukum asalnya, na'am, dia kafir. Sebagaimana dari diriwayatkan oleh Imam Al-Ajurri dengan sanad yang sahih dari Abi Dawud As-Sijistani. Qal sami'tu Ahmad ibn Hanbal wa dhukira indahu syai'un minar ru'yah fa ghadiba wa qala man qala inna Allah la yura fa huwa kafir. Dari Abi Dawud As-Sijistani beliau mengatakan, aku mendengar Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala dalam keadaan disebutkan di sisi beliau na'am sesuatu tentang perkara ru'yah, yaitu pengingkaran manusia tentang masalah ini. Maka beliau marah kemudian mengatakan, siapa saja yang mengatakan bahwasanya Allah tidak bisa dilihat kelak di hari kiamat, maka dia kafir. Dan ini hukum asalnya, ikhwan fillah, hukum tentang keyakinan tersebut. Kenapa? Karena mendustakan ayat-ayat yang begitu banyak dan mendustakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mencapai derajat mutawatir. sebagaimana terkumpul dalam bait. Bagaimana baitnya? Bagaimana bait yang mengumpulkan hadis-hadis mutawatir? Indak ya rijal. Memasku khufaini wahadi ba'du na'am mimma tawatara hadithu man kadab maman bana lillahi baitan wahtasab wa ru'yatun. Di sini ya, hadith tentang ru'yah syafa'atun wal haudu wa masku khufaini wahadi ba'du na'am. Jadi ru'yah termasuk hadith mutawatir, sehingga kalau mengingkarinya ya kufur. Na'am, ini hukum asalnya. Adapun menghukumi orang per orangnya, maka sebagaimana telah kita lewati kaidahnya khonifillah, bahwasanya menetapkan hukum kekufuran kepada orang per orang itu harus apa, terpenuhi syarat-syarat dan lepas semua darinya apa, penghalang-penghalang. Adapun hukum keyakinan tersebut, ya kita katakan ini keyakinan kafir. Oleh karena itulah sampai-sampai nah, Imam Abdullah bin Mubarak mengatakan inna lanahki kalam al-yahud wa nasara wa la nastati' an nahki kalam al-jahmiyah. Sungguhnya kami menghikayatkan perkataan orang-orang Yahudi dan Nasara, dan kami tidak mampu untuk menghikayatkan perkataan orang-orang Jahmiyah. Kenapa? Karena saking na'am parahnya ya khanifina. Perkara yang na'am seorang tidak mampu untuk mengucapkannya dengan lisannya, dikarenakan sangat fatal kesesatannya berhubungan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan asar-asar dari para salaf banyak yang menegaskan bahwasanya perkara ini adalah perkara yang hak, yang wajib untuk diimani. Naam. Tayyib, dan siapa saja yang merasa dalam dirinya ada sesuatu keanehan, dalam artian aneh ketika mendengar hadis-hadis tentang ru'yah, atau menganggap itu perkara yang tidak bisa diterima. Naam, tidak bisa diterima, maka sungguhnya naam pada dirinya ada penyakit yang wajib untuk dihilangkan. Karena kewajibannya adalah beriman. Naam, kewajiban untuk beriman. Imam Al-Juri katakan, "Faman raghiba amma kana 'alaihi haula'i al-a'immah alladziina la yastauhishu min dzikrihim." Wa khalafa al-kitab wa sunnah wa radiya bi qawli Jahm wa Bishr al-Marisi bi ashbahihima wa bi ashbahihima fa huwa kafir. Siapa saja yang membenci perkara yang para imam-imam tersebut berada di atasnya, dan dia merasa ngeri, tidak berani untuk menyebutkan perkara tersebut, dan dia menyelisih al-kitab wa sunnah serta ridha dengan perkataan Jahm bin Sufyan serta Bishr al-Marisi atau orang-orang yang semisal dengan mereka berdua, maka hukumnya kafir. Nah, ini secara umum. Nah, ini sekilas tentang permasalahan ru'yah. InsyaAllah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Naktafi bihadza, subhanakallahumma wa bihamdika.